Lagu apa? Lagu Cinta Segitiga, Kak Roma. Lagu Cinta Segitiga? Ya. Hus, anak kecil gak boleh lagu cinta-cintaan ya. Kamu masih kecil, sosokan. Habis lagu apaan? Perjuangan dan Doa, enak. Persoalan itu deh. Sudah. Baiklah, Kak Roma akan menyanyikan sebuah lagu untuk kalian semua. Tapi nyanyinya sama-sama ya. Iya. Malam